আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Asy-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Hari ini kita membahas bab yang berjudul Al-Qadhaf, bab tentang Al-Qadhaf. Al-Qadhaf artinya tuduhan. Ya, Qadhaf artinya adalah tuduhan. Atau boleh juga kita katakan fitnah. Ya, fitnah. Menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, إذا قذف البالغ العاقل المختار. Apabila seseorang yang baligh, artinya dewasa, berakal, dan dia melakukan perbuatan ini dengan kemauan sendiri atau biasa disebut dengan mukhtar, dan yang menuduh ini adalah seorang muslim atau mungkin dia seorang zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada kaum muslimin, atau yang menuduh ini seorang yang murtad, atau yang menuduh ini adalah seorang musta'man yang diberikan jaminan keamanan. Jadi apabila ada seorang yang sudah baligh, berakal, lalu melakukan atas dasar keinginan sendiri, apabila ada di antara mereka yang menuduh orang lain dan yang menuduh ini adalah seorang muslim atau dia seorang zimmi atau dia seorang murtad atau dia seorang yang mendapatkan jaminan keamanan, muhsanan, ya, yaitu seorang yang muhsan artinya seorang yang afif, yaitu menjaga kehormatan, seorang yang menjaga kehormatan tidak dikenal sebagai seorang pezina dituduh berzina. Laisa biwaladin lahu. Dan yang dituduh ini bukanlah anak dari yang menuduh. Bizzina awil liwat. Dan tuduhannya adalah tuduhan berzina atau tuduhan homoseksual. Bissarihi aw bil kinayati. Baik tuduhan itu bersifat terang, bersifat jelas, ataupun bersifat kinayah. Lazimahu al-haddu. Maka orang yang melakukan tuduhan berzina atau menuduh orang lain homoseksual itu dikenai hukuman had. Dikenai hukuman. Nanti hukumannya akan beliau sebutkan. Adapun yang dimaksud dengan muhsan, kata beliau, jadi tadi apabila ada seorang dewasa berakal, lalu dia muslim, atau dia zimmi, atau dia murtad, atau dia orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Jika orang-orang yang tadi kita sebutkan itu menuduh seorang muhsan, ini yang akan dibahas, apa itu muhsan? Menuduh seorang muhsan berzinah atau homoseksual, baik tuduhan itu bersifat sharih, jelas, atau bersifat kinayah, yang sifatnya sindiran misalnya, dan dia memang berniat untuk menuduh kawannya itu berzinah, maka orang yang menuduh itu terkena hukuman. Terkena hukuman. Karena memang salah satu tujuan kita menjalankan syariat, selain terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya nasab, begitupun terjaganya kehormatan. Tidak boleh seorang muslim merusak kehormatan saudaranya. Kalau sampai dia berani merusak kehormatan saudaranya, yaitu dengan menuduh saudaranya berzina atau melakukan perbuatan liwat atau homoseksual, maka orang yang menuduh itu akan dijatuhi hukuman. Tetapi orang yang dituduh haruslah seorang yang muhsan. Apa itu muhsan? Coba kita lihat. Wal muhsanu huna al-baligu al-aqilu al-hurrul muslimul afifu. Yang dimaksud dengan muhsan adalah yang dituduh adalah seorang yang berakal, ya, dewasa, merdeka, muslim, dan seorang yang dikenal menjaga kehormatan. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa tuduhan terhadap seseorang akan berkonsekuensi hukuman apabila orang yang dituduh itu adalah seorang muslim, orang yang merdeka, dan orang yang menjaga kehormatan. Mana dalilnya? Bahwa tuduhan kepada seseorang bahwa dia melakukan zina atau melakukan homoseksual akan berkonsekuensi hukuman kalau yang dituduh itu adalah baligh, berakal, muslim, dan merdeka. Mana dalilnya? Harus ada syarat seperti itu. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV, adalah firman Allah di surat An-Nur ayat 23. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada al-muhsanat, ditafsirkan oleh para ulama ay al-harair, orang-orang yang merdeka. Al-ghafilat ay al-afifat, jadi mereka merdeka, mereka pun adalah orang yang menjaga kesuciannya. Al-mu'minat, dan mereka adalah orang-orang atau wanita-wanita muslim, ya, wanita-wanita yang beriman kepada Allah. Apa konsekuensi yang akan dihadapi oleh penuduh? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Maka yang menuduh akan mendapatkan laknat di dunia dan akhirat. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Ya, azab yang besar. Nah, di ayat yang mulia ini, kalau kita perhatikan para pemirsa Niaga TV, bahwa orang yang menjadi korban fitnah, orang yang dituduh, haruslah seorang yang merdeka, afifat, dikenal menjaga kehormatan, dan dia adalah seorang muslimah. Kalau syarat ini terpenuhi, dengan syarat yang tadi kita sebutkan sebelumnya, maka orang yang menuduh tersebut bisa dijatuhkan atasnya hukuman haddul qadzaf. Haddul qadzaf, yaitu hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Lalu dikatakan di sini, wa amma ishtiratul aqli wal buluq. Adapun kenapa disyaratkan harus berakal dan juga dewasa? Falianna al majnun was sabi la yalhaquhuma al ar. Ya. Karena apa namanya? Baik orang gila ataupun anak-anak, ya, mereka itu dalam kondisi tersebut tidak menanggung malu. Beda dengan orang-orang yang sudah dewasa dituduh, misalnya mereka menanggung malu. Adapun anak-anak, apalagi orang gila misalnya, mereka tidak apa menanggung malu kalau mereka dituduh seandainya. Ya, oleh karenanya hukumannya hanya diberlakukan apabila yang dituduh itu adalah berakal dan dewasa. Terkait dengan hukuman orang-orang yang menuduh orang lain berzina, Allah sebutkan secara langsung di dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita yang merdeka, yang menjaga kesucian. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan yang menuduh tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Fajliduhum thamanina jaldah. Maka pukullah orang yang menuduh tersebut, deraklah mereka dengan 80 kali deraan. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Dan janganlah kamu terima persaksian mereka. Wa ulaika humul fasiqun. Dan merekalah orang-orang yang fasik. Jadi hukumannya para pemirsa Niaga TV adalah thamanina jaldah, yaitu 80 kali deraan, 80 kali hukuman. Lalu dikatakan para pemirsa Niaga TV, fayujladul hurru thamanina wal abdu arba'ina. Maka apabila yang menuduh orang lain berzina itu adalah seorang yang merdeka, maka dia didera 80 kali. Dan apabila yang menuduh adalah seorang hamba sahaya, maka dia didera 40 kali. Jadi setengah dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang merdeka. Jadi orang merdeka dikenakan hukuman 80 kali cambuk, 80 kali pukulan. Adapun orang yang tidak merdeka, ya, dia adalah seorang hamba sahaya, maka hukumannya adalah setengah dari hukuman orang yang merdeka. Fasarihu. Adapun contoh dari lapas yang sharih, lapas yang jelas, lapas yang tidak multitafsir, adalah seseorang mengatakan kepada saudaranya, zanaita, kamu sudah berzina. Atau seseorang mengatakan kepada saudaranya, lutta, kamu telah melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Atau seorang mengatakan kepada orang lain, kemaluanmu itu telah berzina. Atau kalimat yang semisal dengannya. Nah, kalau sampai hal ini diucapkan oleh seorang yang dewasa, yang berakal, dan dia mengucapkannya karena keinginannya sendiri, baik dia seorang muslim atau dhimmi atau murtad atau musta'man, dan yang dituduh adalah bukan anaknya, maka dijatuhkan untuknya disebabkan ucapan tersebut, yaitu 80 kali deraan, 80 kali pukulan. Wal kinayatu, adapun ucapan yang sifatnya kinayah, ada sharih, ada kinayah. Contohnya adalah seseorang mengatakan, ya fajir, wahai orang yang fajir, ya orang yang suka melakukan dosa. Atau seseorang mengatakan kepada saudaranya, ya khabith, ya khabith, wahai orang yang keji. Inna wabihil qadfa hudda. Apabila dia mengucapkan itu dengan niat di hatinya menuduh saudaranya itu berzina, maka orang itu dijatuhkan hukuman had. Yang tadi Allah firmankan di surat An-Nur ayat yang keempat. Ya, thamanina jaldah. Didera sebanyak 80 kali. Wa illa fala. Tetapi kalau seandainya orang mengucapkan itu dan tidak ada maksud dia menuduh berzina, maka tidak dijatuhi hukuman 80 kali dera. Wal qawlu qawlul qadhifi fin niyyah. Adapun yang tahu niat seseorang yang mengucapkannya, yang menuduh itu, kita hakim nanti bertanya, apa maksudmu menuduh saudaramu bahwa saudaramu itu keji? Atau apa maksudmu mengatakan saudaramu itu si pendosa? Jelaskan maksudmu. Dia katakan, bukan maksud saya menuduh dia berzina, tapi karena dia pernah melakukan ini dan itu haram. Maka boleh jadi dia tidak terkena hukuman sebagai penuduh, sebagai yang tersangka telah melakukan tuduhan. Kalau dia bisa menjelaskan niat dia mengucapkan satu kalimat yang boleh jadi dipahami sebagai tuduhan berzina, tapi belum tentu juga. Beda dengan seorang mengatakan, wahai pezina, wahai orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, kemaluanmu itu sudah melakukan dosa misalnya. Itu tidak multi tafsir. Itu yang kita sebut dengan sharih. Ya, adapun lawan dari sharih adalah kinayah. Wa in qala, seandainya ada orang berkata kepada saudaranya, anta aznan nas, anta aznan nas, engkau adalah manusia yang paling suka berzina. Aznan nas, yaitu manusia yang paling sering, atau engkau adalah orang yang berzina. Aznan nas, manusia yang paling apa? Paling zina, ya. Paling keji. Atau dia berkata, engkau adalah orang yang lebih pezina dibandingkan si fulan. Fahuwa kinayah. Ucapan ini dikategorikan apa? Kinayah. Ya. Idza kana al-qadhifu ghairu 'alimin bi thubuti zina fulan bil iqrar aw bin niyyah. Ya, ada yang mengatakan anta aznan nas, engkau adalah orang yang paling zina di antara manusia atau dibandingkan fulan. Maka ini pun disebut lafaz yang sifatnya kinayah. Atau seseorang mengatakan fulan zanin, si fulan itu pezina. Wa anta azna minhu, dan kamu lebih pezina daripada dia. Ini sharih. Ini sharih. Karena kenapa lafaz pertama tidak sharih? Karena ketika dikatakan engkau adalah orang yang paling pezina dibandingkan orang lain, ya, boleh jadi dia memaksudkan sesuatu yang lain. Karena boleh jadi ketika dia melakukan perbandingan kepada orang lain, dia tidak membayangkan zina dalam arti bercampur badan misalnya. Bisa saja dia mengartikannya sebagai satu perbuatan yang bertentangan dengan syariat, walaupun tidak sampai pada taraf apa berzina misalnya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan fulan zanin, si fulan itu pezina, dan memang orang tahu bahwa fulan pezina. Wa anta azna minhu, kamu lebih pezina daripada dia, maka itu lafaz sharih. Lafaz yang sharih, yang tidak multi tafsir. Wa in qadhafa jama'atan yamtani an yakunu kulluhum zunatan. Seandainya seseorang menuduh satu kelompok orang yang tidak mungkin mereka semua adalah pezina. Misalnya kalau seandainya dikatakan ahlu Misr kulluhum zunatun, penduduk Mesir mereka semua adalah pezina, maka orang yang seperti ini uzzira, diberikan hukuman takzir. Ya, orang seperti apa itu hukuman takzir? Hukuman yang ukurannya ditentukan oleh hakim dan dijatuhkan kepada seseorang untuk menjadi pelajaran dan untuk memberikan efek jera untuk orang lain. Ya. Wa in lam yamtani', dan kalau yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Kalau dikatakan kan tadi orang Mesir adalah pezina, ini mustahil. Bagaimana jutaan orang yang begitu banyak, itu mustahil. Yang begitu ditakzir. Tetapi kalau yang dia ucapkan atas sekelompok orang itu bukanlah sesuatu yang yamtani', bukanlah sesuatu yang tidak bisa terjadi, artinya mungkin saja terjadi. Misalnya dia mengatakan banu fulan banu fulanin zunatun, bani fulan itu adalah pezina, maka dalam kondisi itu lazimahu likulli wahidin haddun, maka wajib atas orang itu dikenakan had, hukuman atas setiap orang yang dia tuduh atas, karena mungkin saja, dan jumlah apa namanya kabilah keluarga lebih kecil daripada jumlah wilayah seperti Mesir misalnya. Maka ketika dia katakan orang Mesir pezina, dia di yang mengatakan seperti itu diberikan hukum takziriyah. Tapi kalau dia menyempitkan pada satu kelompok komunitas tertentu, maka dikenakan hukuman likulli wahidin had. Karena setiap orang di antara kabilah tersebut telah terhina dengan ucapan orang tersebut. Walau qadhafahu bizinataini lazimahu haddun wahidun. Apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan dua kali berzina, dengan dua tuduhan berzina, apakah hadnya menjadi dua, yang dituduh satu tetapi dengan dua tuduhan berzina? lazimahu haddun wahidun, maka hadnya cukup satu had, ya satu hukuman, artinya 80 kali pukulan. Wa in qadhafahu fahudda, apabila dia menuduh seseorang maka dia dihukum. Summa qadhafahu, kemudian dia menuduh lagi orang yang sama. Ketika dia menuduh satu orang di kali pertama dia didera. Tetapi kalau setelah didera di kemudian hari dia menuduh lagi orang yang sama, maka orang yang telah menuduh itu tidak lagi didera, tetapi diberikan hukuman takziriyah namanya. Kenapa kok berubah? Ketika pertama kali dia menuduh, maka yang menuduh yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi didera 80 kali. Tapi kenapa giliran untuk kedua kalinya tidak didera? Dikatakan di sini, ya, lihtilali syartil qadhfi wa huwal iffah fil maqdhub. Karena telah hilangnya salah satu syarat ditegakkannya hukuman, yaitu bahwa orang yang dituduh adalah orang yang menjaga kesucian. Dan tuduhan yang berkali-kali menunjukkan bahwa dia bukanlah apa? Orang yang dikenal menjaga kesucian. Walaupun nanti tetap dihukum itu yang menuduh dan tidak membawa 4 orang saksi, tapi tidak dihukum dengan maksimal 80 pukulan. Karena tuduhan yang berulang, setelah dia sebelumnya telah dihukum atas tuduhan itu, tetapi menjadikan dia menuduh lagi, menunjukkan memang yang dituduh itu ada masalah. Walaupun masalah itu tidak bisa berkonsekuensi hukum kecuali dengan dihadirkannya 4 orang saksi, maka tetap dihukum itu yang menuduh di tuduhan dia yang kedua, walaupun hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak seberat hukuman yang pertama. Walau qadhafa muhsanan, seandainya seseorang menuduh seorang yang muhsan, yang merdeka dan menjaga kesucian, falam yuhad hatta zanal muhsan saqatal hadd. Dia menuduh seorang yang baik berzina. Ketika belum dilaksanakan hukuman, baru akan dilaksanakan beberapa hari kemudian, ya ternyata setelah diketuk palu bahwa yang menuduh harus dihukum 80 kali pukulan, ternyata misalnya akan dilaksanakan hukuman minggu depan. Sebelum datangnya hari putusan, hari pelaksanaan hukuman, si pulan benar-benar dia berzina. Bukan perzinahan yang lampau, tapi perzinahan yang baru. Ini sudah diketok palu, tok begitu. Anda menuduh tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka Anda didera 80 kali. Belum sempat dilaksanakan hukuman, ya, diketahui bahwa orang yang dia tuduh berzina, ya. Maka dalam kondisi itu saqata al-haddu, gugurlah hukuman tersebut. Wala yustaufa illa bihadratil hakim. Tidak boleh hukuman itu dilaksanakan kecuali dengan hadirnya pemerintah atau yang mewakilinya. Wa bi mutalabatil maqdhuf, dan hukuman ini tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau ada gugatan dari orang yang dituduh. Kalau ada gugatan dari orang yang dituduh, ya karena memang hak dia, ya. Jadi ketika seseorang dituduh, maka yang menjadi korban tuduhan dialah yang berhak menuntut. Ya, ini istilahnya kalau dalam hukum kita, istilahnya kalau saya tidak salah namanya delik aduan. Delik aduan, harus ada pengaduan dari orang yang menjadi korban secara langsung, korban fitnah atau korban tuduhan. Fa in afa saqata, apabila orang yang dituduh itu memaafkan, gugurlah hukuman. Wa in mata, Tetapi jika yang menjadi korban fitnah itu meninggal, intaqala haqquhu liwarithihi, maka berpindahlah hak dia untuk menggugat orang yang menuduh kepada ahli warisnya. Jadi kalau yang menjadi korban fitnah, tuduhan bahwa dia berzinah atau melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, kalau dia memaafkan, gugurlah hukuman itu. Tapi kalau dia meninggal dan belum sempat memaafkan, maka hak menggugatnya pindah kepada keluarga atau ahli warisnya. Karena walaupun memang yang dituduh sudah meninggal, tetapi malunya itu pun dirasakan bukan hanya oleh si korban yang dituduh, tetapi oleh semua keluarga yang menjadi bagian dari orang yang dituduh. Maka dikatakan di sini, li'annahum yalhaquhumul 'ar biqadzfi, ya, karena mereka pun merasakan malu yang sama seperti keluarga mereka yang dituduh. Walau qala lirajulin, seandainya ada seseorang berkata kepada orang lain, ikdzifni, fitnahlah aku, dia minta difitnah misalnya, faqadzafahu, maka orang yang diperintahkan memfitnah, menuduh dia, lam yuhad, ya, maka tidak dijatuhi hukuman, karena kan itu perbuatan yang dia minta sendiri. Walau qadzafa 'abdan thabata lahu ta'zir, dan kalau yang dituduhnya adalah seorang hamba sahaya, tidak dijatuhi hukuman 80 kali dera, tetapi diberikan hukuman yang namanya ta'ziriyah, ya, hukuman yang namanya hukuman ta'ziriyah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Esok hari biiznillahi ta'ala kita akan memasuki pembahasan tentang as-sariqah. Sariqah, apa itu sariqah? Yaitu mencuri, ya, bagaimana ketentuan hukum syariat terkait dengan mencuri, dan juga nanti akan disambung dengan qati'ut tariq, begal, ya, qati'at tariq, ya, begal, dia menghadang orang lain di tengah jalan untuk dia rampas harta benda yang bersama orang lewat tersebut, itu namanya qati'ut tariq, ya, begal kalau bahasa kitanya. Setelah itu akan kita bahas haddu asyurb. Haddu asyurbi, yaitu hukuman bagi para peminum minuman keras. Wallahu a'lam bissawab. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah menggunakan dua layanan kami, ya, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Tapi sebenarnya sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk, ya, karena ada perubahan channel siaran, ya, yang tadinya Telkom, ya, Telkom 4 ke satelit SES 9, ya. Oleh karenanya para pemirsa Niaga TV, barangkali yang memiliki keluarga atau teman atau siapapun bisa menginformasikan hal ini. Niaga TV pindah dari Telkom 4 ke satelit SES 9 garis miring KU band, ya, parabola besar ke parabola kecil, ya, yang tadinya kita bisa ditangkap di parabola besar, sekarang ini hanya bisa di parabola kecil. Oleh karenanya para pemirsa Niaga TV bisa saling berinformasi, menyampaikan hal ini agar kaum muslimin bisa kembali lagi mendapatkan siaran Niaga TV. Ya, Dan tentunya harapannya dengan penggunaan parabola kecil ya, para pemirsa yang ada di kota bisa lebih mudah lagi menangkap siaran Niaga TV. Ya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lagi efektif ya. Allah alam bissawab. Baik. Baik, itu barangkali sementara waktu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita berharap Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.